أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bahwa 80 bendera. Sebagian ulama hadis mengatakan 80 negara. Jadi perang besar-besaran itu kan pada saat itu. Terjadi peperangan yang Allahu a'lam berapa lama waktunya, tapi terjadi peperangan besar-besaran. Sebagian riwayat menyebutkan pada saat itu peperangan akan terjadi kembali seperti zaman dulu menggunakan kuda. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan kemungkinan karena besarnya peperangan, jadi mungkin semua yang merupakan sumber daya listrik ini habis. Jadi orang tidak lagi pakai mobil, nggak ada pakai pesawat, nggak ada bensin, gitu kan? Kembali seperti zaman dulu, orang berperang itu kembali seperti zaman dulu. Ya. Ya intinya itu yang terjadi. Allahu a'lam kita sampai atau tidak, tapi yang jelas itu akan terjadi nanti. Kata Nabi SAW, mereka akan menunggangi kuda-kuda, gitu kan? Lalu kalian akan memenangkan peperangan sampai kalian menembus Rum. Nah, Rum ini sebagian besar ulama hadis mengatakan adalah Vatikan. Ya, pusatnya kekuatan Nasara gitu. Nanti kalian akan menembus Rum, ya, kata Nabi SAW, kalian akan memenangkan. Pada saat itu iblis ketakutan. Karena dengan menangnya muslimin berarti nanti pendapat yang mengatakan Tuhan punya anak, Allah punya anak, itu kan iblis yang sebarin. Itu akan hilang. Maka dia menjelma jadi manusia, lalu masuk di tengah-tengah muslimin dan dia teriak, wahai muslimin, seakan-akan dia bagian dari orang Islam gitu. Mungkin mengikuti pakaiannya dan segala. Wahai muslimin, Dajjal sudah keluar di antara kalian, di rumah-rumah kalian. Nah, pada saat dia ucapkan Dajjal, kata Nabi SAW, pada saat itu pasukan mujahidin tahu benar ini sudah dekat masanya Dajjal keluar. Dan apa pesan Nabi kalau Dajjal keluar? Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu tempat, menghindarlah. Selamatkan diri kalian walaupun harus ke atas gunung. Dan jangan seseorang di antara kalian mengatakan iman saya kuat, saya mau lawan. Enggak bisa. Ya, kata Nabi SAW, bisa saya dia mengucapkan itu, ternyata dia jadi pengikutnya. Dia jadi pengikutnya, enggak bisa. Gitu kan? Dajjal banyak, nanti kita akan sebutkan beberapa hadisnya. Kena masuk tanda-tanda hari kiamat besar. Nah akhirnya pasukan mujahidin bubar, pada pulang masing-masing ke rumahnya karena ingin menyelamatkan keluarganya. Ternyata pada saat mereka pulang ke keluarganya tidak ada Dajjal, belum keluar. Nah kata Nabi SAW, pada saat itulah Dajjal keluar. Jadi terakhir tanda-tanda kiamat kecil itu, lalu Dajjal keluar tanda-tanda kiamat besar. Tapi tadi itu pendapat ya, yang mengatakan bahwasanya kemungkinan besar tidak ada lagi listrik dan semuanya. Itu kemungkinan. Tapi ada pendapat lain yang lebih kuat sebenarnya, yang cenderung mengatakan tidak. Memang mungkin pasukan, karena banyaknya orang yang berperang, ada yang pakai pesawat, ada yang pakai tank, ada yang pakai kuda, gitu kan. Jadi bukan mustahil. Karena pada saat Dajjal keluar nanti, tanda-tanda kiamat besar, itu kan ada 10 ya. Yang pertama adalah Dajjal. Nah Dajjal ini kata Nabi SAW akan, Dajjal ini sendiri, Dajjal itu diambil dari kata-kata Dajjalah, yang berarti kacau, kekacauan. Memang namanya dia sendiri bernama Dajjal. Diberikan julukan Masihid Dajjal. Masih itu sebenarnya artinya yang menghapus atau yang terhapus. Masih. Masih itu artinya yang terhapus atau yang menghapus, gitu kan? Itu Masih. Ada beda antara Masih Isa Al-Masih, ya, Isa Al-Masih atau Masih Isa, dengan Masih Dajjal. Dua-dua pakai kata-kata Masih, kan gitu. Kalau Masih Isa Al-Masih, Al-Masihnya Isa ini, penghapusannya adalah dengan datangnya Isa nanti akan dihapus kekufuran. Nanti setelah Dajjal terbunuh, Nabi Isa datang, itu Nabi Isa akan menghapus kekufuran. Karena nanti Nabi Isa alaihissalam turun, tanda-tanda kiamat besar tiga itu, yang ketiga. Jadi setelah Nabi keluarnya Dajjal, keluarnya Imam Mahdi dari Madinah, dan turunnya Nabi Isa dari langit, nanti Nabi Isa ini akan menghancurkan semua salib. Nanti kan saya sebutkan satu persatu ya, saya sebutkan dalil-dalilnya. Yang jelas pada saat Nabi Isa alaihissalam turun dan membunuh Dajjal, nanti dia akan hancurkan semua salib, dia akan bunuh semua babi, dan dia akan berhukum dengan hukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Nabi SAW, nanti Isa akan turun dan dia akan berhukum dengan hukumku. Berhukum dengan, jadi bagaimana umat ini akan sesat di awalnya, maksudnya para sahabat sementara saya ada, dan bagaimana bisa sesat di akhirnya sementara Isa ada. Artinya Nabi Isa seperti Nabi Muhammad, haram ini boleh ini, hubungnya Nabi Muhammad SAW. Tapi di tengah-tengah ini, waktu ini memang banyak orang sesat karena mereka mau mengambil pendapat sendiri gitu kan. Seperti itu gambarannya. Baik, Dajjal ini kata Nabi SAW adalah dia akan menyebar di muka bumi dan membuat kerusakan 40 hari. Satu hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari keempat, dan seterusnya seperti hari-hari kalian. Kurang lebih kalau kita hitung ya, kalau satu tahun hari pertamanya, berarti setahun ya. Satu bulan hari kedua, berarti sebulan, setahun sebulan. Hari ketiga sepekan, berarti setahun sebulan sepekan. Dari 40 hari kalau dikurangi 3 hari sisa berapa? 37. 37 hari itu berarti sebulan sepekan kan? Gabungin ke sini, berarti setahun 2 bulan 2 pekan. Ya kan? Hitungannya begitu. Jadi Dajjal akan membuat kerusakan di muka bumi itu keliling dunia ini, itu setahun 2 bulan ya, setahun 2 bulan ya, 2 pekan. Ya, 2 bulan setengah. Baik, tapi kita hitungnya supaya jelas ya, setahun 2 bulan 2 pekan, kan gitu. Karena kalau setengah ini mungkin ada yang paham, ada yang enggak gitu. Baik, ini akan dia buat kerusakan. Nah, sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya memang ya pada saat itu tetap ada listrik, tetap ada segala. Ada hadis-hadis lain yang mendukung, seperti misalnya Dajjal akan menyebar di muka bumi secepat kilat, cepat sekali. Dia akan menunggangi kendaraan yang secepat kilat. Kata sebagian ulama hadis kemungkinan ini pesawat. Emang dia punya pesawat yang dia pakai ke sana sini kan gitu. Dia akan menyebar di muka bumi. Itu jelas-jelas kendaraan kita yang tercepat di akhir zaman ini kan. Jadi pesawat. Jadi dia akan buat kerusakan karena mengelilingi dunia dan membuat demonstrasi bahwasanya dia Tuhan di setiap wilayah itu butuh waktu yang lama. Emang setahun, dua bulan, dua pekan itu gitu kan. Nah pada saat itu juga dikatakan akan tersebar berita Dajjal secepat kilat. Jadi bukan cuma kendaraan tapi tersebar juga beritanya ya, semua orang akan menukil berita Dajjal. Bukan mustahil kayak kita sekarang kan media. Orang beritain semua ini gini-gini dia akan buat kerusakan Dajjal, itu bukan mustahil. Dan akan banyak pengikutnya. Pengikutnya akan banyak. Jadi orang-orang yang tidak beriman semua pengikut. Makanya kata Nabi, ingatlah semua orang beriman akan membaca di dahi Dajjal tertulis kafara, kufur. Itu kan semua akan bisa baca, yang bisa bahasa Arab atau tidak dia akan baca jelas di dahinya kafara, kufur. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, ingatlah Tuhan kalian Allah tidak buta dan Dajjal muta mata kanannya. Karena Dajjal akan aku Tuhan gitu kan. Lalu Nabi SAW sebutkan ciri-cirinya Dajjal, rambutnya keriting, orangnya kekar, kemudian mata kanannya rusak, kulitnya agak kehitam-hitaman gitu kan. Dia akan mengaku Tuhan dan di sebelah kanan tangannya itu ada api ya? Dan di sebelah kirinya itu ada air yang dingin. Setiap kalian akan kalau dia dengarkan Dajjal, maka pergilah, hindarilah dia agar jangan sampai dia mengatakan imanku kuat, saya akan melawan Dajjal, ternyata dari pengikutnya kan gitu. Tapi kalau seseorang dari kalian pas berpapasan ketemu, maka hadapilah dan ya, dan datanglah kalau Dajjal mengatakan beriman sama saya. Kalau kamu menolak, kita menolak misalnya, lalu Dajjal menyuruh masuk ke tangan kanannya, sebelah kanannya ada api, maka masuklah dan baca bismillah, karena itu adalah air yang sejuk. Itu adalah air. Jadi penipuan gitu. Justru air yang dingin di sebelah kanannya itu adalah neraka, gitu kan? Nerakanya. Jadi orang-orang beriman sudah tahu masalah-masalah seperti ini sudah diberitahukan. Dan kata Nabi SAW, gitu kan? Tidak ada seorang nabi pun kecuali sudah menyampaikan kepada kaumnya tentang Dajjal. Padahal nabi sebelum kita tuh kapan hidupnya gitu kan. Tapi sudah diingatkan karena memang bahayanya fitnah ini. Dan termasuk bagian dari syarat kita sebelum salam kita membaca wa'udzubika min fitnati masihid Dajjal. Jauhkan kami dari fitnahnya. Fitnahnya berbahaya. Sebagian riwayat juga menjelaskan hadis sahih bahwasanya Dajjal ini kalau masuk ke sebuah wilayah dan dia akan memasuki seluruh wilayah di muka bumi ini, tidak ada lorong pun kecuali dimasukin sama Dajjal, kecuali Mekah sama Madinah. Jadi bukan cuma kota, gang-gang kota itu akan dimasukin, semuanya dimasukkan oleh Dajjal. Beritanya, kejahatannya semua akan masuk. Tapi pada saat itu ini bukan sekedar raja yang mau menguasai dunia. Emang dia diberikan kelebihan, dia bisa hidupkan orang mati, dia sembuhkan orang buta, sembuhkan orang tuli, gitu kan, semua bisa. Dan pada saat itu kalau dia masuk ke sebuah wilayah dan orang-orang beriman mengatakan iya dia Tuhannya, nanti turun hujan, subur tumbuh-tumbuhannya, peternakannya jadi banyak. Orang kalau beriman dia Tuhan. Jadi menguatkan kalau dia memang Tuhan gitu. Kalau dia masuk ke sebuah wilayah, orang-orang nolak, maka tiba-tiba tidak turun hujan, peceklik, banyak hewan yang mati, banyak tumbuhan yang mati, fitnah. Emang fitnah. Di fitnah bagi seseorang, na'udzubillah, jangan sampai lah ya. Mudah-mudahan kita tidak sampai ke situ. Itu masa memang sebenarnya masih lama, karena masih harus ada tadi malhamah kubro ya. Ya, jadi jelas lebih aman seseorang memang wafat sebelumnya gitu. Jadi memang wafat itu kan pasti ya, mati. Jadi mungkin jauh lebih aman kalau seseorang tidak menemui masa itu. Walaupun memang masa itu adalah masa pengujian iman yang luar biasa. Masa pengujian iman yang luar biasa. Dajjal ini ya, nanti dia akan ya, pada saat dia jalan, maka akan banyak sekali sumber makanan yang ikut bersamanya. Jadi di sini kalau dalam hadis ya, ini bahasa hadis itu bahasa global, akan banyak makanan bergunung-gunung berjalan bersamanya. Ya, ini Allahu a'lam apakah memang nanti dia punya apa perlengkapan, kendaraan-kendaraan gitu kan, yang dia akan terjunkan makanan-makanan di tempat orang yang beriman pada dia. Allahu a'lam, kita enggak tahu, tapi yang jelas dia punya sampai seperti gunung-gunung yang besar dari makanan, suplai makanan gitu kan. Dia punya itu. Maka pada saat ada orang yang kelaparan, orang miskin ikut sama dia, gitu kan, beriman sama dia, begitu terus. Dan pada saat beriman memang punya kelebihan, makan, minum, tidur segala itu bebas gitu. Jadi banyak orang yang jadi pengikutnya, makanya fitnah benar ya pada saat Dajjal keluar itu. Dajjal ini terus membuat kerusakan sampai terakhir dia tiba di Madinah. Kan gitu, mau masuk Mekah sama Madinah, tapi pas di Madinah yang ada riwayatnya. Waktu dia tiba di Madinah, dia berusaha untuk masuk tapi tidak bisa, karena di pintu gerbang Madinah ada malaikat yang menjaga, menghunuskan pedangnya. Jadi setiap Dajjal mendekati langsung mau dihantam atau diserang oleh malaikat tersebut. Maka Dajjal pun menyentakkan kakinya ya, dari luar Madinah, maka terjadilah gempa di Madinah, goncang. Gitu kan? Nah pada saat terjadi goncang itu, kata Nabi SAW, keluar semua orang yang munafik dari Madinah. Goncangan itu membuat orang munafik semua keluar. Ya. Yang tinggal hanya orang yang beriman saja. Sampai akhirnya Madinah betul-betul tersortir, yang ada hanya orang beriman. Lalu Dajjal naik ke sebuah gunung, ya, sebuah gunung, dan dari gunung itulah dia bisa melihat ke arah Masjid Nabawi. Ya. Lalu dia mengatakan apakah sama pengikutnya, apakah kalian lihat istana yang putih itu? Mereka mengatakan iya. Kata Dajjal, itulah istananya Muhammad. Ya, sampai saya sering bahasakan di pengajian saya sekarang, kalau kita lihat Masjid Nabawi itu dari jauh betul-betul seperti istana putih. Jadi bukan mustahil tuh ya berdekatan dengan apa yang Dajjal bahasakan itu. Apalagi nanti perluasan wilayah masjid sama Raja Abdullah ini luar biasa ini. Ya sangat luas dan sangat besar. Memang berperan di mainnya itu di marmer warna putih itu, gitu kan. Memang sudah dari jauh pun kelihatan bagus dan megah. Maka Dajjal pun turun. Pada saat dia mau tinggalkan Madinah, ada seorang anak muda keluar dari Madinah. Kata Nabi SAW, dan itu anak muda yang terbaik pada zaman itu. Ya. Dia keluar lalu Dajjal mengatakan, saya Tuhanmu. Orang itu, anak muda itu mengatakan, kau Dajjal yang telah Nabi ceritakan. Karena dia bisa baca kafaroknya tadi. Matanya buta, sebelah kanan gitu kan. Lalu dia mengatakan, saya Tuhanmu. Dia bilang, tidak, kamu adalah Dajjal. Lalu kata Nabi SAW, Dajjal menggergaji anak muda ini dua, dipotong dua. Dari kepalanya sampai kemaluannya, tebelah dua. Gitu kan. Setelah itu Dajjal lewatin tengahnya. Demo di depan para pengikutnya gitu. Lewat di tengahnya. Gitu kan. Maka semua pengikutnya bersorak-sorak. Lalu dia mengatakan, hiduplah, bersatu kembali. Kata Dajjal, sekarang kau yakin saya Tuhanmu? Anak muda itu mengatakan, saya tambah yakin kau adalah Dajjal. Nah, orang beriman ini. Kata Nabi SAW, lalu pada saat dia berusaha membunuh anak muda itu kedua kali sudah gak bisa. Allah sudah lindungin. Nah setelah itu Dajjal merasa nggak bisa masuk di Madinah karena Madinah puncaknya kekuatan Islam di situ, gitu kan? Maka dia pun pergi ke Palestina. Nah menuju Palestina Dajjal sendiri nggak tahu kalau itu sudah mendekati ajalnya. Kita ini sudah tahu sebenarnya, sudah disampaikan. Jadi dengan dia menuju ke Palestina itu dia berarti sudah mendekati masa matinya, gitu kan? Tentu sebelumnya Dajjal ini keluar dari wilayah Khurasan, sebuah wilayah namanya Yahudia. Dalam hadis, dan ini wilayah Yahudia, ada satu kota di Iran sekarang namanya Yahudia. Ada kota di Iran sekarang namanya Yahudia. Mayoritas penduduknya orang Yahudi. Kata Nabi, Dajjal akan keluar dari kota Yahudia diikuti dengan 70 ribu orang Yahudi. Pengikutnya utama adalah orang-orang Yahudi. Baiklah, Dajjal akhirnya menuju ke Palestina. Sampai ke Palestina dia bersorak-sorak di sana, berfoya-foya gitu kan. Pada masa itulah ya, dari Madinah keluar Mahdi. Ini yang tanda-tanda kiamat yang kedua. Mahdi ini siapa? Mahdi adalah ya, apa namanya? Turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan keluar Mahdi dari Madinah, dari turunanku. Ya, dari turunanku. Fisiknya seperti fisikku tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku. Jadi artinya sama matanya Nabi, alisnya, kulitnya, tinggi badannya sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persis ketika lihat dia berarti sama dengan lihat Nabi, gitu kan? Sama persis semua sampai telapak tangannya, ulama berikan ciri-cirinya. Jadi di telapak tengah tangannya ada berwarna coklat muda dan macam-macam, gitu kan? Banyak sekali ciri-cirinya. Memang sampai sekarang ada turunan Hasan dan Husain di kota Madinah, gitu kan? Nabi mengatakan akan keluar. Akhlaknya bukan seperti akhlakku. Kenapa? Karena memang tidak ada orang yang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan gitu. Dan dalam riwayatnya dikatakan dia sebenarnya orang awam, bukan orang agama. Allah mengubahnya sehari semalam. Tiba-tiba menjadi orang yang mempraktikkan agama luar biasa. Lalu dia keluar dari Madinah ke Mekah, diikuti dengan 300 orang dari Madinah untuk membaiat dia, meminta dia menjadi raja waktu itu untuk membunuh Dajjal. Karena sudah enggak ada yang bisa lawan Dajjal, enggak ada. Semua raja, jadi semua raja, kalau kita sekarang mungkin presiden, itu dibunuh sama Dajjal kalau beriman sama Allah atau jadi pengikutnya. Jadi udah enggak ada, dia satu-satunya yang membuat kerusakan nih. Dia yang menguasai, dan ini bukan menguasai satu negara ya, satu dunia. Yang dia tidak bisa masuk hanya Madinah sama Mekah. Madinah berapa luas? Mekah berapa luas? Artinya kota yang lain, Jeddah, Riyadh, apa itu masuk semua, gitu kan? Enggak ada yang tidak dimasukin. Jadi hanya dua kota itu saja, bayangkan. Artinya bahasa lainnya adalah Dajjal menguasai dunia kecuali Mekah sama Madinah. Semua dimasukin dan semua tunduk. Semua tunduk. Orang-orang mukmin pada lari, enggak mau ketemu dia karena memang dilarang kan? Memang dilarang. Gitu. Pada saat masuk di Palestina, dia niat mau mendirikan kerajaannya di Palestina. Itu pada saat itulah Imam Mahdi keluar. Dan akhirnya Imam Mahdi membentuk pasukan dari Mekah ya, diikuti oleh orang-orang yang beriman untuk melawan Dajjal. Coba melawan Dajjal gitulah. Keluarlah mereka sampai tiba di bangunan putih ya, menara putih di negeri Syam, di Damaskus, ibu kota Syria. Ini kemungkinan kata ulama hadis adalah menara masjid terbesar pada saat itu, gitu kan? Menara putih, gitu kan? Nah, mereka kumpul, kemudian pada saat itulah mereka pada saat mau sholat asar, Nabi Isa alaihissalam Allah turunkan, tanda-tanda kiamat yang ketiga besar. Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang yang rambutnya basah, gitu kan? Dan pada saat dia menundukkan kepalanya seperti meneteskan air, gitu kan? Turun Isa yang jelas semua orang yang melihatnya akan senang melihat wajahnya karena ketampanannya, dan dia memegang dua sayap malaikat. Jadi pada saat itu ulama hadis mengatakan orang Islam melihat malaikat yang turun, Nabi Isa di tengah-tengahnya, gitu kan? Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi akan turun Nabi Isa alaihissalam memegang dua sayap malaikat dan turun menuju ke menara putih itu. Dan pada saat itu orang Islam tahu, karena mereka sudah tahu ini masanya, Mahdi sudah keluar, Dajjal sudah buat kerusakan. Mereka tahu tinggal tunggu Nabi Isa turun nih. Nabi Isa pun turun, kemudian Nabi Isa alaihissalam masuk, disalamin, kemudian Nabi Isa disuruh jadi imam oleh Imam Mahdi mau sholat asar. Tapi akhirnya Nabi Isa alaihissalam mengatakan imamukum minkum. Imam kalian dari kalian, bukan dari saya. Ya, di sini kata para ulama, ini juga dalil lain bahwasanya Isa alaihissalam mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi imam di belakang ya salah satu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan nabi, gitu kan. Salatlah mereka setelah salat, dan kebetulan itu di Damaskus, ibu kota Syria. Antara Damaskus, antara Syria dengan Palestina itu sekarang cuma perbatasan. Sudah dekat. Gitu kan? Maka menyeberanglah mereka dari Damaskus, ibu kota Syria, menuju ke Palestina. Pada saat mereka masuk di Palestina, gitu kan, Dajjal ini lagi demo, dia lagi luar biasa, merasa bangga, kuat dan segalanya. Kemudian datanglah pasukan muslimin dan diketuklah pintu gerbangnya, gitu, pintu gerbang Palestina. Nah, orang-orang pengikut Dajjal ini tidak sadar kalau ini adalah pasukan Nabi Isa dan semuanya. Begitu dibuka pintu, Dajjal dengan sombong mengatakan, bukakan pintu, mungkin tamu saya, gitu. Dibuka pintu, begitu mereka dibuka pintu, Nabi Isa alaihissalam ada di depan. Waktu Dajjal lihat, Dajjal kaget dan lari. Dia tahu ini masa kematiannya. Dia lari di depan pengikutnya semua. Dia lari, dan pada saat dia lari, badannya meleleh seperti melelehnya lilin. Terus, Dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa mengejarnya sampai menginjak badannya dan menombakkan tombak, ya. Kalau tidak salah dari riwayat yang mengatakan tombak itu ada lapisan emasnya yang menombak di antara dua matanya dan mengatakan sudah saatnya kau mati wahai musuh Allah, dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Waktu mati Dajjal, pengikut Dajjal dari orang-orang Yahudi, gitu kan, itu berserakan di Palestina, berserakan. Sampai kata Nabi SAW, mereka orang-orang Yahudi akan berserakan di bawah pohon, ya, di batas batu, sembunyi, berusaha mengubah bajunya. Maka pada saat itu kata Nabi, pohon dan batu akan berbicara, hai Muslim, ini Yahudi, bunuhlah. Jadi semua orang Yahudi akan dibunuh pada saat itu. Semua akan dibunuh. Tersisa yang mayoritas adalah orang-orang Nasrani. Maka dengan turunnya Isa, dan sampai sekarang orang-orang Nasrani itu meyakini ada keturunan, nanti ada masa turunnya Isa. Mereka tahu itu. Jadi mereka sendiri yang berpegang pada Injil yang benar, itu mereka tahu Isa diangkat ke langit seperti Al-Quran ceritakan dan akan turun. Makanya kadang-kadang mereka tuh di beberapa negara Eropa, ya, kadang-kadang di mendekati Natal, mereka selalu alasan, oh tembok ini semalam diturunin oleh Isa. Tapi itu pemahaman yang keliru, ya. Pemahaman kita memang Isa AS turun pada saat akan membunuh Dajjal bersama Imam Mahdi. Baik, setelah itu Nabi Isa AS menghancurkan semua salib, membunuh semua babi dan memasukkan seluruh muka bumi ini, kata Nabi SAW, seluruh rumah, ya, tidak tertinggal satu rumah pun di muka bumi ini kecuali masuk Islam semua, baik dengan kemuliaan atau terpaksa, karena kalau tidak dibunuh. Maka seluruh muka bumi ini pada saat itu menjadi Muslim semuanya, gak ada lagi agama lain, gak ada Hindu, gak ada Buddha, gak ada apa, gak ada lagi, sudah gak ada, semuanya Muslim pada saat itu. Jadi enggak benar cerita-cerita orang itu nanti kiamat terjadi masih ada orang Hindu, masih ada orang itu, enggak ada. Memang sudah jelas semuanya Muslim pada saat itu. Nah, pada saat itu bagi Isa AS membuat kedamaian, gitu kan, di sana membuat kedamaian. Nah, pada waktu itulah keluar Ya'juj